menjadi masa depan bangsa ini. Semua kita punya cita-cita. Semua kita mungkin sudah menggapainya, sementara yang lain sedang mengejarnya. Menjadi pertanyaan menarik. Cita-cita untuk bangsa yang telah memberikan kita identitas Indonesia, membuat kita jelas di dunia. Tak ada kata yang lain kecuali menguatkan Pancasila, karena ia menjadi masa depan bersama. Mengayomi perbedaan yang ada dan tidak membenturkannya. Bukankah itu indah? Membuat perbedaan menjadi kekayaan yang limpah. Bukankah itu luar biasa? Pancasila, masa depan kita, tak boleh digantikan. Dan juga tak boleh dibenturkan dengan apapun juga. Ya ada pada posisinya. Ya bukan agama, ya bukan suku, ya bukan ras, tapi dia pemersatu. Pancasila memang luar biasa. Anugerah sang pencipta untuk bangsa Indonesia. Sudah semestinya kita rakyat Indonesia mensyukuri, menjaga dan memeliharanya. Sehingga sungguh-sungguh kita mengayunkan langkah mencapai masa depan yang indah, Pancasila. Mewujudkan sila kelima, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di mana semua merasakan sejahtera. Memperkecil jurang kemiskinan. Mematikan api kebencian. Bukankah Pancasila masa depan indah? Kalau kau membawanya dalam doa, wujudkan di kehidupan nyata. Bersama saya, Bikman Sirait.